Bismillahirrahmanirrahim. Wa mithalu ithil akhtar min simtaini bil fard. Contoh. Iya. Asyakiqat. Asyakiqat. Yang lebih dari dua orang. Mereka. Mendapat bagian dengan fard. Dengan bagian tertentu adalah an yamuta shakhsun an akhawatihi ats-tsalats asyaqiqat wa jaddatihi yani ummu abih wa akhihi min abih. Seorang meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan tiga saudarinya. Ya, Zaid misalnya yang tufiya meninggalkan tiga saudarinya. Hanifah, Hunifah, Najifah. Tiga saudarinya. Dan jaddatuhu yani nenek dari ibunya. Saya ulangi, nenek dari abinya. Ummu abi di sini. Nenek dari ayahnya. Kemudian juga ada bersama mereka wa akhihi min abi. Saudara si ayahnya. Saudara si ayahnya. Saudara laki si ayah. Qala walis syaqiqat ats-tsulutsan. Iya. As-syaqiqat ats-tsulutsan. Saudari-saudari saya ibunya yang tiga orang tadi dapat 2/3 dari waris. Wal jiddah sudus. Neneknya dapat 1/6. Wail akh min al-ab, dan saudara dia yang laki-laki dari ayah al-baqi. Ya, berarti masalah dari 6. 6 sulusan disyaqiqat. 2/3 dari 6, 4. Ya, 4 saham, 4 bagian untuk dibagi bertiga. Wal jiddah sudus. Berarti dapat satu bagian, satu saham. Baki wahid, sisa satu. 6, 2/3 buat syaqiqat, berarti 4. Jiddah sedus, berarti dapat satu. Sisa satu lagi. Al-hiku al-fara'id bi-ahliha wa ma baqiya fali awla rajulin zakarin. Dikasihkan kepada akh mil-ab, sisanya. Ini selesai kita bahas syaqiqat. Intinya kesimpulannya, syaqiqat ada 4 keadaan, ya. Anak belum sempat bikin nanti, insya Allah mudah-mudahan ada kesempatan. Bagaimana kesimpulannya? Sub, yang pertama, dia nggak dapat sama sekali. Kapan? Iya, kalau ada usul zakar atau furu zakar. Iya. Yang kedua, yes. Iya, ta'sib apa? Ta'sib bil ghair. Bil ghair. Ketika ada siapa? Apa? Iya, ketika ada iya akh syaqiq. Iya, dia punya saudara laki. Nah, al ukhtu syaqiqah dengan ada alah syakik. Yang ketiga, buat ini soalnya ini dengan paham ini lebih mudah nanti ke paham pembahasan berikutnya. Iya, dia dapat dengan tafsir mal ghair. Kapan itu? Apa? Ketika ada apa siapa? Tidak ada akh syaqiq. Dia tidak punya akh syaqiq, tetapi apa? Ada fara' waris unsa. Ada fara' waris unsa dan tidak ada akh syaqiq. Ya, akh syaqiq. Nah. Yang keempat, baik, Abik. Apa? dapat bagian fard. Kapan itu? Kenapa? Sama sekali. Tidak ada fard sama sekali. Dapat berapa? Setengah. Kalau sendirian terus. Ya, 2/3 kalau 2 atau lebih, Nah, itu. Qala rahimahullahu ta'ala mirathu al-akhwat min al-ab. Sekarang warisan saudari-saudari seayah saja. Kemudian seayah sekandung, seayah seibu. Sekarang seayah saja. Qala la tarisul akhwat min al-ab ma'a wujudi dzakarin warithin min al-asyqa'i mutlaqan. Kata beliau, saudara-saudari dari seayah tidak mendapat waris kalau masih ada laki-laki pewaris. Minal asyqa'i mutlaqan. Ya, saudara-saudara laki-laki seayah seibu, ingat ya, asyqa itu untuk laki-laki, al-ikhwah asyqa, al-ikhwah al-asyqa ini saudara-saudara laki-laki mayit seayah seibu. Ini sebetulnya tambahan, tambahan dari syarat kemarin. Iya, kemarin syaratnya akhwat asyqaqat apa? Tidak ada, tidak ada usul zakar, tidak ada furu' yang zakar. Ditambah tiga ini dan khusus untuk akhwat min la'ab berarti tidak ada usul zakar, tidak ada furu' zakar dan tidak ada ini tambahannya. Tidak ada al-ikhwah al-syiqqa itu. Gitu ya. Ini syarat tambahan. Rahimahullahu ta'ala, saya ulangi, itu syarat tambahan dari kemarin. Ya, kalau akhwat yang seayah seibu, ya syaratnya tadi cuma dua, tidak ada laki-laki pewaris usul, tidak ada laki-laki pewaris furu'. Ya, kalau akhwat min al-ab, selain dua itu ditambah satu lagi. Tidak ada ya pewaris zakar dari asyqa mutlaqan. Tidak ada saudara si mayit saya seibu yang laki-laki. Berikutnya juga syarat yang kedua adalah wala ma'a wujud isnataini fa akthar min asyqiqat. Juga tambahannya adalah tidak ada dua atau lebih asyqiqat. Tidak ada dua orang atau lebih saudari-saudari seayah seibu dari si mayit. Ini syarat yang berikutnya. Illa, kecuali an yakuna lil mayyiti ahun min ab. Kecuali ada bersama dia saudara laki-laki seayah dari si mayit. Pajaris namahu bita'sib. Maka dia pun menjadi dapat ta'sibil ghair bersama saudara laki-lakinya. Lidzakari mislu hadzil unsayain. Ya, kita ulangi. Akhwat min al-ab itu dapat waris seperti kemarin. Akhwat as-saqiqat dapat ketika tidak ada zakar min al-usul. Yang kedua, tidak ada zakar min al-furu'. Ditambah satu apa? Yang ketiga, tidak ada apa? Asyqa. tidak ada saudara seayah seibu yang laki-laki dari si mayit. Tidak ada akh syaqiq, tidak ada asyqa mutlaqan. Kemudian yang keempat juga tidak ada saudari seayah seibu dua atau lebih. Walaupun sebetulnya yang ini tidak mutlak. Kalau tadi kan mutlak. Kalau yang keempat ini tidak mutlak. Masih ada pengecualian. Apa pengecualiannya? Iya, pengecualiannya yaitu kalau si mayit juga selain punya saudari seayah, dia juga punya saudara laki-laki seayah. Zaid meninggal dunia. Iya. Dia masih punya ayah. Zaid punya saudara, saya ulangi, saudari si ayah. Namanya Hasna misalnya. Hasna adalah li'ab dari Zaid. Dikatakan dia tidak dapat karena masih ada usul zakat. Zaid meninggal dunia. Dia masih punya anak laki-laki masih hidup, Umar. Dan punya saudari seibu, saudari si ayah tadi, Hasna. Kita katakan tadi Hasna enggak dapat. Kenapa? Karena masih ada siapa? Umar, putranya, Zakar Furuk. Yang ketiga, Zaid tuf yang meninggal dunia. Tidak punya zakar usul, tidak ada lagi bapaknya, enggak ada, kakeknya enggak ada, anaknya laki-laki tidak ada. Iya, ibnu juga tidak ada. Cuman masih ada saudara laki-lakinya. Saya seibu. Iya, Zaid masih punya dua orang saudara laki-laki misalnya, saya seibu. Hamid dengan Humaid masih ada. Maka kita katakan kepada si Hasna tadi, Hasna, kamu saudari seibu dari Zaid tidak dapat. Kenapa? Karena Zaid masih punya dua saudara laki-laki seibu. Hamid dengan Humaid. Yang keempat, Zaid meninggal dunia. Dia punya saudari seibu. Yang sudah kita contoh kemarin, Hanifah, Hunayfah dengan Najifah. Dan saudari seibu, Hasna. Kita katakan, afwan Hasna, kamu gak dapat. Karena Zaid punya tiga orang saudari seayah seibu. Begitu. Keadaan kelima, Zaid meninggal dunia. Dia meninggalkan saudari saya seibu tiga orang, Hanifah, Hunayfah, Najifah. Dan juga meninggalkan saudari seibu, Hasna. Iya. Juga meninggalkan saudara laki-laki seibu, Ghassan. Kalau ini kita katakan, oh kamu bisa dapat. Karena kamu punya saudara laki-laki, maka kamu dapat taksib bil ghair dengan sebab adanya saudara laki-laki kamu, ya Hasna. Iya. Zaid meninggal berarti 2/3 untuk saudara-saudari seayah seibunya. Hanifah, Hunayfah, Najifah bertiga dapat 2/3. Si Hasna tadi yang kalau sendiri yang enggak dapat, karena ada Ghassan, kita katakan sekarang kamu bersama Ghassan dapat. Silakan dapat taksib. Begitu. Qadhi rahimahullahu taala. Wala ma wujud ithnataini fa akthara minas syaqiqat illa, kecuali an yakuna lil mayyiti akhun min abin. Ya, paham soalnya? Fayaris namahu bitaksib. Ya, kalau sana Hasna sendirian enggak dapat. Ketika ada Ghassan saudaranya dapat taksib bil ghair. Dizakari mislu hadil unsayain. Begitu ya, dipahami dulu aja. Intinya antum paham ini dengan paham bab sebelumnya. Dipahami dulu lagi. Wallahu a'lam bissawab.